بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. جماعة sekalian, sebelum kita masuk ke kajian materi kajian rutin kita yaitu Bulughul Maram, Kitab Thaharah, Kitab Bersuci, Bab Wudu, kami ingin memberi semacam peringatan faedah, mengingat kita sudah masuk di bulan Rajab. Kita masuk di bulan Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab? Banyak dari kaum muslimin sibuk saling berkirim hadis-hadis tentang keutamaan, fadilah bulan Rajab, amalan ini, amalan itu. Dan ini merupakan kekeliruan yang besar. Karena bulan Rajab tidak memiliki kekhususan, tidak memiliki kekhususan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, dengan amalan-amalan khusus, dengan sholat tertentu, puasa tertentu, zikir tertentu, dan seterusnya. Tidak ada, sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang hal-hal itu, hadis-hadis itu semuanya dhaif. Hadis-hadis itu semuanya lemah. Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu periwayatan hadis, secara riwayat, jalur sanad periwayatan sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengarang sebuah kitab khusus menjelaskan masalah ini. Ya, karena banyaknya tersebar hadis-hadis itu. Judul kitabnya Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Syahri Rajab. Tabyinul Ajab menampakkan keheranan bima warada fi syahri Rajab, tentang hadis-hadis yang warid, yang datang mengenai keutamaan beramal khusus di bulan Rajab, yang sangat mengherankan banyaknya riwayat-riwayat tersebut, munculnya riwayat-riwayat tersebut. Oleh karena itu, ulama kita tidak perlu jauh-jauh, yang dekat-dekat, ahli fatwa di zaman kita, ulama Saudi, Imam Ibn Uthaymin, Imam Ibn Baz, mereka dengan tegas memfatwakan bid'ahnya amalan-amalan tersebut yang ditekuni oleh sebagian kaum muslimin berpegang dengan hadis-hadis yang dhaif itu. Itu dihukum sebagai bid'ah. Karena kaidahnya dalam syariat kita, yang namanya ibadah, ibadah itu artinya merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dengan suatu amalan yang memang itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ada perintahnya, ada keterangan bahwa Allah mencintainya, Allah meridhoinya, Allah memerintahkannya. baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW yang bisa dipertanggungjawabkan jalur secara periwayatan sampai kepada Nabi SAW. Jadi kita tidak bisa mengada-ada, mengarang-arang suatu ibadah tanpa memiliki landasan yang jelas, dasar yang jelas yang disebut dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Disitulah pentingnya berhati-hati, karena mengenai amalan-amalan, fadha'il a'mal, yang disebutnya fadha'il a'mal, amalan-amalan yang memiliki keutamaan-keutamaan itu, banyak sekali hadis-hadis palsu dan banyak hadis-hadis yang dhaif yang muncul dalam fadha'il a'mal. Naam. Jadi kita harus kembali merujuk kepada imam-imam, hafiz-hafiz ahli hadis seperti Ibnu Hajar di zamannya. Nah, dan sampai saat ini ya terus saja ulama ahli hadis menukil dan mengambil faedah, dan mereka merujuk kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang semisalnya. Nah, oleh karena itu imam ahli hadis yang datang setelahnya termasuk Al-Albani, Ibn Baz, ya, mereka semua mendukung apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar dalam kitab tersebut. Jadi memang tidak ada satupun hadis yang bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya sampai kepada Nabi SAW. Semuanya dhaif. Nah, jadi kesimpulannya, ya, mengkhususkan amalan-amalan tertentu, baik itu sholat, puasa atau zikir di bulan Rajab, itu adalah bid'ah. Sementara Nabi SAW telah bersabda pada hadis muttafaq alaih riwayat Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad, barang siapa mengada-adakan suatu perkara baru, urusan baru dalam urusan agama kami ini yang tidak kami ajarkan, tidak kami tuntunkan, maka itu tertolak. Dan pada riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, yang tidak kami ajarkan dalam agama ini, maka tertolak. Ya, sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Sama dengan bulan-bulan yang lainnya dalam masalah sholat, selain sholat lima waktu, ya, ada sholat duha, di malam hari ada tahajud, ditutup dengan witir, yang mengiringi sholat lima waktu ada rawatib, selain itu ada sholat-sholat sunnah mutlak, dua rakaat, kapan saja, di siang hari maupun di malam hari, asalkan bukan di waktu yang terlarang. Ya, puasa selain puasa Ramadan, banyak puasa sunnah bulan Rajab dan bulan yang lainnya sama. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bidh 13, 14, 15 pertengahan bulan Hijriah, yakni ataukah jika luput, maka yang penting 3 hari dalam sebulan, kapan saja jatuhnya. Nabi SAW mengamalkan itu, ya. Dan puasa sunnah yang lainnya, ya, puasa sunnah yang lainnya seperti puasa sunnah mutlak, ya, memperbanyak puasa sunnah mutlak. Adapun Senin Kamis, ya, dan semisalnya itu adalah puasa muayyan. Nah, sama dengan bulan-bulan yang lain, begitu. Tidak ada perbedaan. Jadi jangan mengkhususkan amalan-amalan tertentu, ya, di bulan Rajab. Tetapi bulan Rajab, yang perlu kita ketahui, bulan Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Ya, yakni bulan-bulan mulia yang dimaksud dalam surat At-Taubah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum dzalikad dinul qayyim." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah, inna iddatash shuhuri indallah 12 syahran, 12 bulan. Bulan yang dimaksud adalah bulan-bulan Qomariyah yang menyusun tahun Hijriyah. Ini yang syar'i dan ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud pada ayat ini. Fi kitabillah, itu yang ditetapkan dalam kitab Allah, dalam Allahul Mahfuz. Ya, dalam Allahul Mahfuz, bahwa perputaran masa ini ya berlangsung 12 bulan dalam setahun. Itu yang termaktub dalam kitab Allah, dalam Allahul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak yakni ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan malam siang, menciptakan yang namanya perputaran masa, pergantian siang dengan malam, Allah Subhanahu wa taala sejak itu menetapkan 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia memiliki kemuliaan, yaitu yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada hadisnya, pada hadis muttafaq alaih, yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian 1 bulan terpisah sendiri yaitu bulan Rajab yang kita sekarang berada di dalamnya. Jadi termasuk bulan mulia. Ya. Secara umum untuk 4 bulan-bulan mulia ini Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu kalian jangan mendzalimi diri-diri kalian di 4 bulan ini. Apakah berarti di luar 4 bulan ini boleh mendzalimi, melakukan kedzaliman? Jawabannya tidak. Tentunya. Tetapi kenapa Allah menekankan khusus larangan melakukan kedzaliman di 4 bulan ini? Artinya kedzaliman yang dilakukan, pelanggaran syariat, kezaliman yang dilakukan di 4 bulan mulia ini tingkat pelanggarannya lebih besar. Pelanggaran yang sama dilakukan di luar 4 bulan ini dengan pelanggaran yang dilakukan di 4 bulan ini tetapi lebih besar. Dianggap lebih besar jika dilakukan di 4 bulan ini. Dosanya lebih. Sebagaimana pula sebaliknya, jika melakukan amalan soleh di 4 bulan ini dibandingkan di luar bulan mulia ini, maka tingkat amal soleh itu juga dianggap lebih besar, pahalanya juga lebih besar. Nah, oleh karena itu hati-hati secara khusus di 4 bulan ini. Nah, dzalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang kokoh, syariat Allah yang kokoh. Selain 4 bulan mulia ini, tentu kita sama-sama tahu di sana ada 1 bulan suci, bulan Ramadan. Nah, namun bulan Ramadan tidak masuk dalam 4 bulan mulia tersebut. Karena yang masuk hanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini yang penting kita ketahui tentang Rajab dan yang lainnya. Adapun selain itu, penetapan amal-amal khusus, ya, sholat atau puasa dan yang lainnya di bulan Rajab, sudah kita dengar tadi hadis-hadis yang datang tentang itu semuanya lemah, dhaif. Sehingga barang siapa menggeluti itu, dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Melakukan amalan, kata ulama, itu adalah amalan-amalan bid'ah. Jadi sama seperti yang lainnya. Nah, Baik. Dengan demikian apa yang ingin kami ingatkan masalah ini cukup insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Baik. Sekarang kita melanjutkan materi kajian rutin kita, melanjutkan hadis-hadis yang tersisa dari bab al-wudu dalam kitab At-Thaharah dari kitab Bulughul Maram. Kata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Talhata Ibni Musarrif dari Talhah Ibni Musarrif an abihi dari ayahnya an jaddihi dari kakeknya. Ya, jadi ini sanad jalur riwayat dari anak, dari ayah, dari kakek. Ya. Qala, dia mengatakan ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu memisah pelaksanaan bainal madmadati wal istinsyaq antara kumur-kumur dan menghirup air ke dalam rongga hidung. Memisah pelaksanaannya, yakni berbeda cidukan, itu maksudnya. Itu makna hadis ini, berbeda cidukan. Yakni riwayat ini meriwayatkan dari Nabi pernah menciduk air untuk kumur-kumur saja. Setelah itu menciduk air lagi untuk menghirup air ke rongga hidung. Jadi masing-masing untuk kumur-kumur ada cidukan khusus, menciduk air khusus untuk istinsyak menghirup air ke rongga hidung juga ada cidukan khusus, dipisah gitu. Tetapi hadis ini derajatnya kata Ibnu Hajar akhrajahu Abu Dawud di hadis riwayat Abu Dawud bi isnadin dhaif dengan sanad yang dhaif. Jadi sanadnya lemah. Ya. Dan ini berarti bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai dhaif hadis ini. Dan selain Al-Hafidz Ibnu Hajar, imam ahli hadis yang lainnya yang juga memvonis dhaif Al-Imam An-Nawawi. Dan di zaman kita imam ahli hadis Al-Albani juga memvonis dhaif hadis ini dalam dhaif Sunan Abi Dawud. Faktor kelemahannya ya terletak pada Talha bin Musarrif dan yang meriwayatkan darinya adalah putranya Al-Layth, Layth dari Talha. Ya, Layth ini dhaif, lemah. Talha juga demikian, ayahnya Talha itu Musarrif juga demikian. Nah, satu keluarga putra ayah kakek yang jadi jalur sanad ini semuanya adalah faktor kelemahan hadis ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif. Tetapi sebagian ulama yang menyangka hadis ini benar dari Nabi alaihissalam berpendapat berpegang dengan hadis ini. Berpendapat bahwa di antara tata cara sunnah kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung adalah dipisah. Satu cidukan khusus untuk kumur-kumur, kemudian satu cidukan khusus untuk menghirup air ke rongga hidung. Karena menyangka hadis ini benar dari Nabi SAW. Dengan hakikat yang kita dengar dari Ibnu Hajar, dari An-Nawawi, dari Al-Albani, bahwa ternyata hadis ini dhaif. Juga Ibnu Qayyim. Ya. Berarti pendapat itu salah. Ibnu Qayyim dan An-Nawawi menegaskan secara jelas, secara tegas bahwa tidak ada satupun riwayat yang benar yang menyifatkan pelaksanaan kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung dari Nabi SAW bahwa keduanya dipisah masing-masing ada cidukan khusus. Tidak ada hadis yang benar dari Nabi SAW. Dengan demikian ini bukan tata cara sunnah. Tetapi boleh. Dipahami? Boleh. Apabila ada orang yang berkumur-kumur dalam wudunya dia menciduk air kemudian kumur-kumur. kemudian semburkan, setelah itu menciduk air lagi untuk istinsyak, menghirup air ke rongga hidungnya, kemudian dia istinsyak, sah, tidak ada masalah. Nah, tapi itu bukan tata cara sunnah, artinya kurang sempurna pahalanya. Ada tata cara sunnah selain itu yang disebutkan, diriwayatkan pada dua hadis berikutnya. Ibnu Hajar menyusulkan setelah itu dua hadis setelahnya, yang kedua hadis itu sahih dari Nabi SAW. Itulah tata cara sunnah yang datang dari Nabi, yaitu an Ali, dari Ali radhiyallahu an, fi sifatil wudu, tentang sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma tamadmada, kemudian Nabi berkumur-kumur sallallahu alaihi wasallam, wastanthara, dan istinthar yang dimaksud di sini adalah istinsyak, kemudian menghirup air ke rongga hidung, salasan, tiga kali. Ya. Setelah, tidak mungkin ada istinsar, yakni menyemburkan air keluar dari rongga hidung tanpa istinsyak. Nah, jadi istinsyak dulu, kemudian istinsar. Yumadmidu, kata Ali radhiyallahu anhu, yumadmidu wa yansiru. Nabi melakukan kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke rongga hidung, minal kaffi, dari telapak tangan, alladhi ya'khudhu minhul ma, yang dengannya Nabi mengambil air, menciduk air. Jadi dari satu cidukan saja, disatukan dengan satu cidukan, meskipun kumur-kumur dulu, tapi disisakan, jangan dihabiskan. Jadi satu cidukan ini dibagi dua, ya, dengan satu cidukan ini dibagi dua, setengah untuk kumur-kumur, kemudian setengahnya untuk menghirup air ke rongga hidung, kemudian dikeluarkan. Nah, ini makna hadis Ali. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini telah dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Hadis yang kedua, ya, semakna dengan hadis Ali, wa an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu, pada tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zaid bin Asim, yang berkali-kali kita lewati nama sahabat ini. Kata dia, thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan telapak tangannya ke wadah, famadmada wastansaqa min kaffin wahidatin, jelas. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup air ke rongga hidung, dari kaffin wahidatin, dari satu telapak tangan, jadi satu cidukan maksudnya. Yas'alu dhalika thalathan, Nabi melakukannya tiga kali. Hadis ini muttafaqun alaih, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, disepakati kesannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi caranya, ya, makna kedua hadis ini, caranya Nabi menciduk air dengan satu cidukan, kemudian, ya, berkumur-kumur dulu. Jadi jangan dihabiskan untuk kumur-kumur, sisakan untuk nanti hidung. Jadi ambil sebagian, masukkan ke mulut, kumur-kumur, kemudian semburkan. Setelah itu lanjut sisa cidukan ini tadi untuk istinsyak, kemudian semburkan. Dan sunnahnya ketika istinsyak, menyemburkan keluar dari hidung, dipegang dengan tangan kiri, sebagaimana juga itu riwayat Ali radhiyallahu anhu pada, ya, riwayat yang lain. Nah, begitu. Satu, itu satu kali. Kemudian siduk lagi yang kedua kalinya, kumur-kumur dulu, selesai, kemudian istinsyak, kemudian istinsyak, dua, kemudian lagi yang ketiga kali dengan cara yang sama. Inilah tata cara sunnah, inilah yang afdol, ini yang lebih sempurna pahalanya pada dua hadis ini tadi, hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid. Ya, ada sebagian orang yang memahami ketika membaca hadis, ya, menyangka bahwa makna hadis dengan dari satu cidukan, disangka cara pelaksanaannya itu langsung bersamaan, sambil menghirup, memasukkan air ke mulut sambil menghirup ke rongga hidung. Ada yang menyangka begitu, ya. Dan ini sulit. Anda sudah coba praktekkan, ini sulit ini. Sekaligus dua rongga, bagaimana mengurusnya? Nah, mau dikeluarkan juga satu-satu, sulit. Nah, oleh karena itu kami mendalami masalah ini dan mendapatkan bahwa fuqaha Syafi'iyah dan fuqaha Hanabila, fuqaha madhab Syafi'i dan fuqaha madhab Hambali mengatakan dahulukan kumur-kumur atas istinsya. Itu yang kami jelaskan tadi. Jadi meskipun dari satu cidukan tetap dahulukan kumur-kumur, kumur-kumur dulu, ambil setengah, kemudian semburkan, selesai, lanjut setelah itu menghirup air ke rongga hidung dari air yang tersisa tadi, kemudian istinsar dengan memegang dengan tangan kiri. Dan kami menemukan, ya, menemukan riwayat yang jelas-jelas menunjukkan itu. Meskipun sebenarnya itu sudah bisa dipahami dari hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid, karena secara urutan di sini famad madas tansyab. Jadi kumur-kumur dulu kemudian menghirup rongga menghirup air ke rongga hidung, artinya didahulukan kumur-kumur kemudian istinsyar. Begitu pula hadis Uthman muttafaq alaih yang telah lewat, juga urutannya famad madas dulu kemudian istinsyar. Bahkan kami menemukan satu riwayat yang jelas-jelas menunjukkan apa yang dikatakan oleh fuqaha Syafi'iyah dan fuqaha Hanabila, yaitu hadis Abdullah bin Zaid riwayat Muslim. Ya. Hadis Abdullah bin Zaid riwayat Muslim. Naam. Lafadznya ya. Pada riwayat itu lafadznya famadmadha, kemudian Nabi berkumur-kumur. Thumma. Nah, ini memang terkait dengan ilmu bahasa Arab. Pada riwayat ini menggunakan kata thumma. Thumma itu artinya kemudian. Kalau waw, ya riwayat-riwayat sebelumnya itu wa. Wa itu dan. Nah, tetapi dengan riwayat ini katanya thumma, kemudian. Apa makna kemudian dalam ilmu nahwu? Kemudian ini huruf atof namanya, yang menggandeng satu kata atau kalimat dengan kata dan kalimat yang lain. Jika menggunakan kata thumma artinya kemudian, artinya mesti berurutan. Ini dulu selesai kemudian yang ini. Nah, jadi kumur-kumur dulu selesaikan, kemudian semburkan, kemudian menghirup air ke rongga hidung, kemudian istinsar dengan bantuan tangan kiri. Nah, famadmadha thumma istansara. Gitu. Thumma ghassala wajhahu thalathan. Kumur-kumur dulu, kemudian istinsyar, menghirup air ke rongga hidung, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Nah, dan demikian jelas masalah ini. Ya. Ini satu-satunya tata cara sunnah yang jelas-jelas hadisnya sahih dan maknanya jelas apa yang kami terangkan ini tadi. Nah, ini yang paling sempurna pahalanya, tata cara sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, adapun selain ini seperti yang disebutkan tadi, jika dipisah sah. Nah, tetapi pahalanya kurang. Nah, barakallahu fikum, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.